Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang memudahkan ini atau kendaraan bagi kami, dan tiada kami mempersekutukan baginya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.